kita sampai hadis 1223 ya. 22 sudah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhal al-ashhur. Kana fi'il madhi kana di sini bermakna kebiasaan selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu. Selalu apa? Ahyal layl, menghidupkan malam. Kapan? Idza dakhal al-ashhur, ketika masuk 10. Yang dimaksud 10 hari terakhir. Karena berbeda antara 20 dengan 10. Dan ini malam-malam terbaik sepanjang tahun. Bukan hari terbaik, tapi malam terbaik. Bukan siang terbaik. Siangnya kalah dengan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tidak ada siang hari terbaik melebihi 1 sampai 10 Dzulhijjah. Adapun malamnya ada di Ramadan. Ini berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Karena berbeda, Nabi bedakan. Dan beliulah yang paling berhak. Beliulah satu-satunya yang berhak membedakan antara satu malam dengan malam lainnya, satu hari dengan hari lainnya. Bolehkah selain beliau? Tidak boleh. Tidak boleh. Maka kita dilarang mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail, baca yasin. Kita dilarang mengkhususkan malam tahun baru dengan qiyamul lail. Kita dilarang mengkhususkan hari Jumat, malam Jumat dengan ziarah kubur. Kenapa? Karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada contoh dari Nabi tentu sami'na wa ata'na, seperti membaca suratul kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Ini ada contoh dari Nabi sallallahu. Yang tidak ada, tidak boleh. Maka harus sama. Dari satu hari ke hari berikutnya, dari satu malam ke malam berikutnya, dari satu bulan ke bulan berikutnya, tidak boleh kita beda-bedakan. Disinilah, dengan berangkat dari pemahaman inilah, maka merayakan, memperingati seluruh hari. Karena merayakan, memperingati tentu membedakan. Ya kan? Ini tanggal 17 Agustus. Ini tanggal 1 Juni. Ini tanggal 10 Desember. Ini tanggal. Berarti kan membedakan. Sementara tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus dalam peringatan, perayaan, Nabi hanya mengkhususkan memperingati Idul Fitri dan Idul Adha. Bolehkah di luar itu? Tidak boleh. Mungkin ada yang, apa salahnya? Ini kan bukan ibadah. Perayaan-perayaan peringatan ini kan bukan bagian dari ibadah. Apa iya harus mencontoh Nabi? Jawabannya itu. Tidak boleh membedakan satu hari dengan hari yang lain. Apa yang dilakukan oleh Nabi di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir, malam yang terbaik sepanjang tahun? Yang pertama, ahyal layl, menghidupkan malam. Ada 3 di sini ya. Yang pertama, ahyan lail, menghidupkan malam. Apa yang dimaksud menghidupkan malam? Yang dimaksud menghidupkan malam, hidup itu lawan katakan mati. Mati itu dikiaskan, disamakan dengan tidur. Kan ada persamaan antara mati dengan tidur, baik secara kasat mata atau gaib. Secara kasat mata kita bisa melihat persamaan orang mati dengan tidur, sama-sama merem, sama-sama diem kalau kita katakan keburukan kan diem, ya kita caci maki diem kan, asal benar-benar tidur ya. Kalau dia marah berarti belum tidur. Ya. Nah, begitu juga orang mati kan gitu, sama-sama nggak makan, kan banyaklah persamaan antara tidur dengan mati. Maka para imam mengatakan tidur itu saudaranya mati. Tidur itu saudaranya mati. Ada persamaan. Itu yang bisa kita lihat. Yang gaib? Yang gaib? Sama-sama ruhnya digenggam oleh Allah. Berada di genggaman tangan Allah. Roh orang yang mati dan roh orang yang sedang tidur sama, sama-sama berada di genggaman tangan Allah. Hanya yang tidur dilepas lagi, yang mati tidak. Sabda Nabi SAW. Ada persamaan. Nah, menghidupkan malam berarti jelas. Jangan mati malam itu, maksudnya jangan tidur. Menghidupkan malam tentu tidak dengan tidur. Oleh karena itu itikaf di masjid ya tentu diisi dengan sholat, baca Quran, ya zikir, wirid. Semuanya harus sunnah. Sholatnya sholat sunnah, zikirnya zikir sunnah. Membaca Al-Qur'annya dengan cara sunnah, tidak dengan cara bid'ah. Di sini baca keras, di sini baca keras sedikit. Nah, ini cara yang bid'ah. Tiga bid'ah dalam membaca Al-Qur'an. Masih ingat ya? Jangan sampai kita lakukan salah satu. Ya, membaca dengan suara keras. Sementara orang-orang tidak siap. Tidak, di sini tentu antum siap. Antum datang ke sini untuk mendengarkan. Maka ketika saya bacakan Al-Quran dengan keras, gak masalah. Beda ketika sedang itikaf, sedang menunggu sholat Jumat, sedang menunggu subuh, tentu masalah. Si A, jus 1, si B, jus 2, si C, jus 3, terus baca. Berarti malam ini kita telah khatam. Grup ini telah khatam. Besoknya grup ini kata, ngarang sendiri, bid'ah, seperti ibadah, harus mencontoh Nabi SAW. Kemudian dengan beramai-ramai, alhamdulillah 1-2 ramai-ramai, sementara bukan anak-anak untuk sedang belajar menghafal. Yang kedua, wa'ai kodo ahlam, membangunkan keluarganya, anak istri, dibangunkan. Jadi tidak sendirian. Apakah ini khusus di akhir bulan Ramadan? Tidak, karena ada hadis lain. Ini lebih. Tentu. Masih ingat antum hadis tentang makna az-zakirin wadz-dzakirat, yaitu suami yang bangun malam kemudian untuk sholat malam, kemudian mengajak istrinya ikut sholat malam, dibangunkan. Kalau sulit bangun maka dipercikin air. Begitu pula ketika istrinya terbangun duluan, sholat malam, ambil air wudhu, bangunkan suaminya. Kalau sulit bangun, perciki air. Ya, salah satu sunnah dalam membangunkan dengan memercikkan air. Apakah ini ada hubungannya dengan Ramadan? Tidak. Tidak. Ah, berarti di sini bukan kekhususan, tapi lebih. Lebih lagi. Lebih semangat lagi. Ya. Dibangunkan istri-istri beliau untuk ikut menghidupkan malam itu dengan sholat, dengan tilawatul Quran dan lainnya. Ya. Ah, satu lagi wasyaddal mizan. Mengencangkan mizan. Mizan ikat pinggang atau pakaian dalam bawah, ya. Yang dimaksud tidak berjima. Tidak berjima. Dan inilah bahasa Arab kiasannya nyambung. Ya. Tentu kita faham apa yang dimaksud ini. Mengencangkan ikat pinggang, pakaian dalam, pakaian bawah dikencangkan, ya. Kita faham yang dimaksud tidak jima. Nyambung kan? Kiasan dalam bahasa Arab insya Allah nyambung. Ah, berbeda dengan bahasa kita Indonesia, kiasannya tidak nyambung. Ya. Ada laki-laki suka dengan perempuan sembarangan, yang disebut apa? Hidung. Hidungnya belang. Kan enggak nyambung. Apa hubungannya hidung belang? Laki-laki hidung belang, kan enggak nyambung. Mata keranjang, ya, enggak nyambung. Oleh karena itu banyak kalimat-kalimat di dalam Al-Quran dan Sunnah, apalagi menyangkut tentang wajah Allah, tangan Allah, bersemayamnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia, lalu sering difahami dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini rusaknya. Maka ketika mereka mendengar Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah akan turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, mereka tidak memaknai apa adanya. Dan ketika mereka baca ayat itu dan mereka tahu terjemahannya, mereka faham. Ketika ditanya apakah Allah punya tangan, mereka jawab tidak. Allah turun ke langit dunia? Tidak. Allah berada di satu tempat, yaitu arus? Tidak. Nah itu yang Anda baca, itu kiasan. Gitu. Disamakan dengan hidung belang. Kesimpulan dunia belang, berarti dunia belang-belang. Enggak, itu kiasan. Nah begitu. Disamakan begitu. Nah ini bahayanya. Ya. Ini menyangkut diri Allah. Tidak boleh memaknai dengan makna sesuka kita, apalagi dengan kaidah yang bukan bahasa. Ya. Maka mulai parahnya pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah ketika Islam ini sudah diikuti, sudah dipeluk oleh orang-orang ajam. Ketika yang memeluk agama Islam itu semuanya orang Arab, masih belum separah itu. Ya. Walaupun sudah ada tentunya Khawarij, ya, Syiah. Tetapi ketika non-Arab, orang-orang ajam sudah mulai masuk Islam, mulailah semakin buruk pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena difahami oleh bahasa mereka masing-masing. Contohnya bahasa Indonesia. Ah, berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diucapkan oleh Aisyah ini, apa adanya? Maka tidak dikatakan seperti kiasan dalam bahasa Indonesia. Karena sekali lagi, kiasan dalam bahasa Indonesia itu jauh sekali. Ngomongnya apa, maksudnya apa, jauh. Jauh sekali. Yeah. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini, karena ini pengulangan dari 1193. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab 219. Babun nahi an taqaddumi Ramadan bi shaumin ba'da nisfi Sya'ban. Bab tentang terlarangnya mendahului Ramadan dengan puasa. Di Ramadan kurang beberapa hari lagi, kita puasa dulu. Nah ini terlarang. Terlarang berarti tidak boleh. Haram. Ba'da nisfi Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban, setelah pertengahan Sya'ban. Kalimat nisfu Sya'ban kalimat bahasa, bukan kalimat syar'i. Kalimat bahasa. Antum harus bedakan antara kalimat syar'i dengan kalimat bahasa. Kalimat syar'i itu apa? Sunnah, bid'ah, sholat, shaum, haji, itu masuk dalam kalimat syar'i. Yeah. Ada kalimat bahasa Arab saja tidak masuk kalimat syar'i, termasuk ini nisfu Sya'ban. Yeah. Kemudian sufi. Ini kalimat bahasa saja. Yeah. Tasawuf. Ini kalimat bahasa Arab, bukan kalimat syar'i. Artinya tidak ada istilah syariat tentang sufi tasawuf. Yeah. Yang ada sholat, sholat kita tahu secara kaidah syar'i. Sholat itu apa, shaum itu apa, haji itu apa, umroh itu apa. Hadis nisfu Sya'ban ini bukan kalimat syar'i. Karena apa? Karena tidak ada syariat di nisfu Sya'ban ini. Yeah. Berbeda dengan di Ramadan 10 hari, 10 malam terakhir Ramadan, ada sesuatu. Di nisfu Sya'ban tidak ada. Artinya nisfu Sya'ban itu cuma pertengahan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Setelah tanggal 15 Sya'ban tidak boleh berpuasa. Tujuannya mendahului Ramadan agar berhati-hati. Ini haram. Illa liman wasalahu bima qablahu aw wafaqa 'adatan lahu. Kecuali yang biasa puasa sunat. Nah, taulah kita maksud beliau. Ini tulisan siapa? Ini bukan hadis kan? Ini tulisan Al-Imam An-Nawawi ya kan? Ini kan mazhabnya Imam Nawawi. Ini pendapatnya, fikihnya Imam An-Nawawi. Ya. Yeah. Tentu akan berbeda dengan imam-imam yang lain. Kita ikuti pendapat beliau. Kecuali yang biasa puasa Senin Kamis misalnya, ya, atau puasa Daud misalnya, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, adatan lahu. Bi an kana 'adatuhu shaumil itsnain wal khamis wa wafaqahu. Seperti puasa Senin Kamis. Nah, berarti yang terlarang menurut beliau sengaja. Oh, ini Sya'ban, sebentar lagi mau Ramadan. Ah, kita persiapan. Istilah kita latihan lah. Latihan untuk puasa Ramadan. Ah, latihan dulu setelah nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ini tidak boleh. Ini tidak. Hadis yang pertama 1224. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala: La yataqaddamanna ahadukum Ramadhan. Janganlah seorang dari kalian mendahului Ramadhan bi shaumi yaumin aw yaumayn. Dengan puasa sehari atau dua hari. Sehari sebelum Ramadan, dua hari sebelum Ramadan. Jangan, tidak boleh. Illa, nah ini dia yang diambil oleh beliau. Illa kecuali ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu. Kecuali seseorang yang biasa puasa. Puasa Kamis, puasa Daud, apa mungkin belum membayar qada puasa tahun lalu, bisa saja kan, karena satu dada doa. Bahkan ucapan Aisyah itu masih ingat, kami istri-istri Nabi biasa mengqada puasa di bulan Sya'ban. Sya'ban. Ya. Kenapa? Ah, ini panjang pembahasan. Salah satu pembahasannya adalah mereka tidak ada waktu. Mereka tidak ada waktu. Karena hampir setiap-tiap hari mereka melayani Nabi. Antum tahu kebiasaan Nabi setelah salat asar ngapain? Mengunjungi istri-istri beliau. Semuanya yang sembilan itu. Semuanya dikunjungi. Kemudian salat maghrib, salat isya, habis isya pulang ke istri giliran beliau. Adapun dari asar sampai maghrib semua dikunjungi. Dan dicium satu persatu, bahkan pernah semuanya dicium. Dari asar sampai sebelum maghrib. Jadi luar biasa kekuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang laki-laki. Nah beliau paling laki-laki dari seluruh laki-laki yang ada. Makanya istri-istri Nabi gak sempat mengqada puasa itu. Sempatnya Sya'ban. Kenapa? Karena Nabi paling banyak puasa sunat itu Sya'ban, di bulan Sya'ban. Ketika Nabi berpuasa, maka istri-istri Nabi berpuasa. Ini ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Falyasum dzalikal yaum, maka berpuasalah hati. Berarti larangan ini tidak mutlak, tapi terkait muqayyad. Ya. Kita tahu ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khas. Jangan terbalik. Mutlak dengan khas, am dengan muqayyad, ini keliru. Walaupun antara mutlak dengan am ini mirip-mirip. Agak sulit membedakan. Ya. Misalnya antara bangkai, semua bangkai haram dengan bangkai ikan misalnya. Itu yang tepat di sini kaidah mutlak muqayyad apa am khas? Jawabnya am khas. Am khas. Ya. Awalnya seluruh bangkai haram. Umum kan? Datang pengkhususan, istilah kita perkecualian, yaitu bangkai ikan. Gitu ya. Beda dengan haramnya emas misalnya. Haramnya emas. Pertanyaannya umum khusus apa mutlak muqayyad? Jawabnya mutlak muqayyad. Ya. Haramnya emas muqayyad terkait dengan jenis kelamin seseorang. Ini di luar pendapat Syekh Albani ya. Pendapat Syekh Albani tidak mengenali. Ya, jumhur ulama memahami bahwa haramnya emas itu muqayyad terkait dengan jenis kelamin seseorang. Kalau perempuan halal, kalau laki-laki haram. Ya. Seperti wajibnya safar bersama mahram. Ini juga muqayyad kan terkait dengan jenis kelamin laki atau perempuan. Ya. Tentu laki tidak butuh mahram, boleh tanpa mahram ketika safar. Perempuan harus bersama. Fikul hadis. Ini muttafaqun alaih ya. An-nahyu an istiqbali Ramadan bi sawmi yawmin qablahu 'ala niyyatil ihtiyat li Ramadan. Larangan mendahului Ramadan dengan puasa satu hari sebelumnya. Dengan niat ikhtiar. Apa itu ya? Kehati-hatian. Oke. Siapa tahu sudah masuk Ramadan, bisa saja salah, hanya tidak boleh. Kehati-hatian dalam hal ini tidak boleh. Berhati-hati harus mencontoh Nabi dan para sahabat. Karena manusia yang paling berhati-hati, paling baik dalam agamanya tentu Rasul dan para sahabat. Maka ketika Rasul dan para sahabat tidak melakukannya, sementara kita melakukannya dan kita mengatakan ini lebih baik, lebih berhati-hati, berarti kita telah menuduh Rasul dan para sahabat. Ya, tidak boleh seperti itu. Seperti berhati-hati beberapa menit sebelum subuh membersihkan mulut kita dari makanan. Ya, jangan sampai ketika azan masih ada sisa-sisa makanan. Nah, ini juga mendahului Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak seperti ini. Tidak membatas beberapa menit sebelum subuh. Maka kalimat yang merupakan pembatasan 50 ayat kan ada pembatasan itu. Itu antara sahur dengan azan, apa antara sahur dengan qomat? Jawabnya dengan qomat. Kami sahur dan setelah sahur itu kami sholat. Nah, sholat kan berarti sholat subuh, sudah qomat, ya kan? Nah, berapa jaraknya? Kira-kira 50 ayat. Maka hadis ini dijadikan dalil pembatasan antara akhir sahur dengan subuh 50 ayat berarti kira-kira 10 menit misalnya. Berarti hentikan makan minum 10 menit sebelum subuh. Ini keliru, ini jauh. Ya. Karena kalimat di situ antara sahur dengan sholat. Ya. Kalau antara sahur dengan adzan subuh apa susahnya? Ya, bainas sahur wal adzan. Itu kan disebut antara kami sahur sampai kami sholat. Itu kira-kira 50 ayat. Berarti tidak ada pembatasan. Ditambah dengan riwayat Umar Ridzi yang masih makan saat azan subuh berkumandang. Dan Nabi membiarkannya, bahkan menyuruhnya untuk menghabiskan. Ya. Nah, maka kehati-hatian seperti itu tidak baik. Beda dengan hati-hati yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian melihat apa sekelebat selindangnya atau ujung pakaian perempuan, maka tundukkan pandangan. Ini kehati-hatian yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi berhati-hati dalam hal ini, kita ikut. Yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, terutama dalam masalah ibadah, ya. Al-hikmatu minan nahyi at-taqawwi bil fitri li Ramadan yadkhulu fihi bi quwwatin wa nashaṭ. Hikmah dari larangan ini adalah untuk kuat, ya, memperkuat di bulan Ramadan ini, agar ketika masuk di bulan Ramadan itu dengan ada kekuatan, ada fisik yang kuat, yang fit, ya, ini pandangan beliau, ya, pandangan saya. Raddun ala man yara taqdim as-sawmi ala ru'yati karrafidah. Hadis di atas bantahan terhadap kaum Rafidah. Apa salah satu kesesatan Rafidah? Banyak sekali kesesatan Rafidah, luar biasa. Ini salah satunya. Apa? Yara taqdim as-shaum 'ala ar-ru'ya. Jadi mendahului shaum itu, mendahului shaum itu dengan ar-ru'ya, seperti yang dilakukan oleh mereka sebelum. Sementara dalam masalah buka terbalik. Antum tahu apa yang mereka lakukan dalam hal buka? Maghrib nanti mereka sudah berani buka belum? Belum. Nanti mendekati Isya, atau sudah isya. Mereka salah paham dengan wa atimmu siyam ilal lain. Ayatnya memang begitu. Sempurnakanlah puasa kalian itu sampai malam, lain malam. Nah, mereka menggunakan kaidah bahasa mereka. Malam, malam ya gelap, isya. Jam 8, tengah 9 itu malam. Ini malam maghrib kan, petang sore. Padahal istilah syar'i tidak ada. Yang ada ketika siang itu hilang, detik di mana siang itu hilang, maka detik itu malam datang. Kapan hilangnya siang? Matahari tenggelam. Kapan datangnya malam? Matahari tenggelam. Kapan malam hilang? Terbitnya fajar. Kapan siang datang? Terbitnya fajar. Nah, mereka tidak paham ini. Secara kaidah bahasa saja malam, malam ya gelap. Maka maghrib mereka belum berani berpuasa. Jadi salah satu kesesatan Rafidah. Ya. Di samping kesesatan ini mendahului. Istisna'u man i'tada siyaman fawafaqa dhalika shaum yawmasyah. Perkecualian bagi orang yang membiasakan puasa-puasa sunat. Maka ketika puasa kebiasaan dia bertemu dengan hari syah, boleh menurut dia sendiri. Atau mungkin beberapa hari sebelum Ramadan. Nah, bagaimana larangan-larangan secara mutlak seperti satu Syawal, 10 Dzulhijjah, hari tasyrik, maka mutlak. Saya kira tidak ada yang berpendapat khusus yang membiasakan puasa boleh tidak. Ya. Maka yang biasa puasa Senin Kamis, kok satu Syawal hari Senin tentu haram berpuasa. Yang biasa puasa Daud, dia bertemu dengan 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, tentu haram secara mutlak. Beda dengan yang ini. Ya, 1225. Wa'an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakna ini, la tasumu qabla Ramadan. Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadan. Beberapa hari sebelum Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi. Mari sudah. Ini batilnya metode hisab. Kalau dengan meninggalkan rupiah, berarti dia meninggalkan cara Nabi, memakai cara sendiri. Berarti dia tidak sikok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ketika Nabi menentukan satu cara dalam menentukan satu tujuan, maka haram bagi siapapun menempuh cara lain. Ya. Karena dengan menempuh cara lain berarti dia tidak sikoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang muslim tidak sikoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kecuali Nabi belum menentukan caranya, boleh seperti kemarin. Ya, terserah. Tapi kalau Nabi sudah menentukan cara, tentukan cara yang dicontohkan oleh Nabi. Dan insyaallah cara lain tidak berhasil. Ambil contoh mudah, lurus dan rapat dalam salat. Apa cara yang dilakukan oleh Nabi agar para makmum lurus dan rapat? Caranya bagaimana? Cara Nabi. Nah, pakai tarbiyah, pakai dipegang, pakai dikasih tahu. Ya. Ah, imam-imam sekarang enggak mau cerewet lah sama makmum, ya. Maka bikin garis. Oh, masa udah ada garis, masa enggak tahu sih. Enggak usah cerewet kalau ada garis. Ya udah, otomatis begitu. Gagal apa berhasil? Gagal kan? Rata-rata masjid di negeri kita ini, Jakarta ini, semua pakai garis. Apakah otomatis lurus dan rapat? Tidak. Ini bukti bahwa kalau Nabi sudah membuat satu cara, kita tempuh cara yang lain pasti gagal. Nah, Ini pelajaran bagi para siapa? Kaum kaum hizbiyyin harakiyyin yang ingin menegakkan syariat Islam, yang ingin memenangkan Islam, mengibarkan Islam, memenangkan Islam di atas seluruh agama, tapi caranya bukan cara Nabi. Ya, bikin partai masuk parlemen. Ya, ini pecah belah umat. Partai Islam gagal. Nah, lihat cara Nabi. Ya, dimulai dengan tauhid, diteruskan dengan ibadah yang sesuai sunnah Nabi. Ajak kaum muslimin untuk menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Ajak kaum muslimin untuk bertauhid dengan tauhid yang benar. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ajak kaum muslimin meninggalkan syirik dan bid'ah, meninggalkan riba, maisir dan seterusnya. Ah, ketika kaum muslimin mau dengan ajakan ini, menyambut ajakan ini, ya tinggal tunggu saat. Dan itulah janji Allah. Surat An-Nur 5 ya kan. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan memberikan kekhalifahan, kejayaan di muka bumi kepada kalian kalau kalian beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Cukup? Cukup. Perlukah yang lain? Enggak perlu. Bikin partai, masuk parlemen, demo, segala macam, enggak perlu. Ketika kaum muslimin beriman dan beramal soleh, maka cukup. Dakwah salaf, ulama salaf dari dulu sampai hari ini cukup. Mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari syirik, dari bid'ah, dari riba, dari khamar. Cukup. Fa in halat dunahu ghayayatun. Apabila terhalang antara kalian dengan hilal itu ghayaya, as-sahabah, kabut, awan. Fa'akmilu 30 yawman, maka genapkan bulan Syakban tersebut, genapkan bulan Ramadan tersebut menjadi 30 hari. Mudah sekali, sangat mudah sekali. Cara yang sangat mudah ini ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, akhirnya mendapatkan kesulitan. Pernah terjadi di negeri kita ini sesama hisab beda. Ingatan tuh tahun berapa itu pernah? Kalau tidak salah antara Muhammadiyah dengan Persis ya. Sama-sama hisab beda. Ya namanya manusia. Ya kan? Gimana? Kalau rukyah bisa enggak? Beda. Ya enggak mungkin. Ya bisa aja sono ngeliat, sono enggak lihat kan beda. Ya yang menang yang mana? Ya ngeliat. Ya, oh, 50 titik di Indonesia ini nggak ada yang lihat, yang lihat cuma satu, ya, sah nggak yang satu ini? Sah. Kemarin sudah kita bahas, ya. Kalimat dua bukan sah, satu saja cukup. Ini mudah, cara Nabi mudah. Ini semakin yakin kita untuk kembali kepada sunnah Nabi. Segala permasalahan itu selesai dengan apa? Sunnah Nabi SAW. Banyak sekali masalah-masalah yang hari ini dihadapi oleh kaum muslimin. Gara-gara apa? Kaum muslimin tidak paham sunnah, meninggalkan sunnah. Salah satunya macet. Coba kaum muslimin takut riba, kira-kira macet gak Jakarta? Gak macet, lengang. Ya kan? Ya, jarang yang bisa beli mobil puntan, ya kan? Takut riba, nyicil pasti riba, karena dibantu bank. Nanti bayarnya sama bank, nyicil. Sama 100 juta bayar 100 juta, ya gak mungkin lah. Pasti lebih, ya lebihnya apa kalau bukan riba. Itu terjadi di mana-mana. Ya, akhirnya macet. Ini satu permasalahan yang luar biasa yang para ahli bingung sampai hari ini, ya kan? Selesai dengan sunnah. Cukup dengan mengamalkan sunnah, selesai masalah. Selesai. Ya. maraknya begal, perampok. Coba kalau kaum muslimin mengamalkan sunnah, gemetar para perampok ini, para begal. Kenapa? Satu sunnah, man kutila duna malihi wahuwa syahid. Barang siapa yang mati di dalam rangka membela miliknya, hartanya, syahid. Siapa yang tidak senang mati syahid? Kita pernah berzina, kita pernah minum khamr, kita pernah berjudi, kita pernah meninggalkan sholat sekian tahun, hapus semua. Kalau kita mati, syahid. Nah, kesempatan. Di bus ada begal perempuan saat itu. Nah, coba kalau pikirannya begitu semua, kalau nggak gemetaran itu, ya. Dan sebarkan ini kepada kaum muslimin. Ini tidak. Satu bus ngalah dengan 3 orang, 4 orang. Kenapa? Itu takut mati. Luar biasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Nabi alaihi salatu wassalam itu baru 2 contoh. Sementara masih ada ratusan contoh di mana masalah demi masalah akan selesai ketika kaum muslimin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jangan berhenti, terus belajar sunnah, belajar sunnah, belajar sunnah. Dengan demikian, jangan pernah belajar di majelis subhat. Subhat sunnah bukan? Jelas bu. Tinggal. Antum tahu majelis itu majelis subhat, tinggal. Tutup telinga. Ini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Fikul hadis. Raddun ala man qala bi jawazis shaum al-mutlaq. Ini pendapat beliau ya. Bantahan terhadap orang yang berpendapat adanya puasa mutlak. Berarti menurut beliau enggak ada puasa mutlak. Ya. Dengan demikian sholat mutlak juga enggak ada. Ya. Ini menurut beliau. Kita kan belajar, saya belajar, antum belajar, tentu seorang yang belajar tidak harus taklid dengan gurunya, syekhnya. Kita anggap dia sesali guru kita, ya. Nah, tapi kita tidak wajib mengikuti pendapat beliau. Ya. Sebab dengan hadis tadi beliau mengatakan tidak adanya puasa mutlak. Otomatis ya tidak ada sholat mutlak. Nah, ini akan bertentangan dengan beberapa riwayat. Puasa mutlak itu begini. Senin Kamis buka, puasa Daud buka, Arafah buka, 6 hari di bulan Syawal buka. Pokoknya enggak ada puasa-puasa sunat itu. Tapi kita ingin puasa. Nah, itu namanya puasa mutlak. Nah, menurut beliau enggak boleh. Sementara ada riwayat Nabi menemui Aisyah dan menunggu hidangan. Ada hidangan apa? Aisyah mengatakan tidak ada apa-apa ya Rasul. Kemudian beliau mengatakan kalau begitu aku berpuasa. Zahirnya tentu ini bukan puasa Senin, bukan puasa Kamis, bukan puasa Syawal. Maka sebagian ulama tetap mengatakan ada puasa mutlak. Apakah dengan adanya puasa mutlak itu berarti hukum asal puasa itu boleh? Kecuali yang dilarang? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena tetap mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada contoh dari Nabi seperti tadi, tetap kita katakan tidak boleh. Maka yang tidak boleh, yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menentukan sendiri puasa pada hari kelahiran kita, puasa nisfu Sya'ban, ya, bukan Sya'bannya ya, nisfu Sya'bannya, puasa Rabu'ib, dan lain-lain banyak sekali. Nah, jelas itu hak. Apa bedanya dengan puasa mutlak? Apakah itu tidak dikatakan mutlak? Bedanya, mutlak tidak menentukan kapan saja, hari apapun, bulan apapun. Kalau yang tadi kan menentukan, nah, itu yang hak. Maliktaudah pakat syarat. Menentukan berarti telah bikin syariat. Bikin syariat tentu hak. As-sawmu muta'allifun bi ru'yatil hilal bil 'ain wa kadzalika al-iftar. Puasa itu sangkut pautnya dengan, hubungannya dengan melihat hilal dengan mata. Ya. Jadi tidak ada sangkut paut dengan hisab, tapi dengan ru'yatul hilal, melihat hilal dengan mata. Begitu juga iftar. Nah, begitu juga iftar. Apa yang dimaksud iftar di sini? Masuk buka puasa, melihat hilal. Ya, iftar kan kita sering mengatakan bukan bulan apa buka puasa dengan iftar kan? Iftar jama'i, ya, iftar, iftar. Ya, dia mengatakan wa kadzalika iftar. Begitu juga iftar itu dengan melihat hilal. Yang dimaksud iftar di sini mengakhiri Ramadan. Ya, besok satu Syawal. Satu lagi yang terakhir, idza lam tastati al-ummatu ru'yata jidali Ramadan. Apabila umat tidak sanggup melihat hilal Ramadan, tidak sanggup banyak penyebabnya. Salah satunya awan. Ukmilat iddatu Sya'ban 30 yawma. Maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Wa kadzalika illam tastati ru'yata hilali Syawal. Jika hilal Syawal tidak terlihat karena mendung, maka Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Bagaimana jika kita tidak berani membangunkan orang tua, mengingatkan orang tua karena dikhawatirkan dimarahi? Dalam hal amai, kalau yang tidak wajib enggak masalah. Ya mulai ya, atau mungkin sholat duha sedang tidur. Kalau yang wajib tentu tidak. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar tentu dibangun dengan pelan-pelan. Nah, tentu orang tua kita yang memang membiasakan sholat. Kalau antum tahu punya orang tua atau mertua, antum tahu nggak pernah sholat, lagi tidur pak sholat. Ya, tentu dia marah. Ya lagian buat apa ya kan? Udah tahu nggak pernah sholat, lagi bangun lagi tidur dibangunin suruh sholat, ya kan? Dan kan ketahuan kan? Nah, kita bergaul setiap hari, siapa yang sholat, siapa yang tidak ya. Bagaimana batasan suatu ibadah dianggap bid'ah atau tidak? Apakah segala sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi pasti bid'ah? Bagaimana contohnya jika baca Quran melalui handphone? Antum harus bedakan mana ibadahnya, mana bukan ibadah. Ya, antum setiap kali baca Al-Quran selalu ta'awudz, ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Ibadah bukan. Jelas ini ibadah. Antum ganti a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, boleh enggak? Tentu tidak boleh, ini bid'ah. Jelas. Adapun baca Al-Quran ditulisan pakai tangan, dituliskan pakai ketikan, dituliskan di Android segala macam, ini bukan termasuk ibadah makhluk, maka tidak bid'ah. Ya. Kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat tidak paham si penanya. Ya. Kalau apa-apa bid'ah, kita pergi haji naik pesawat bid'ah, itu sangat tidak paham. Haji itu ibadahnya di wukuf, di tawaf, di sa'i, melempar jumrah, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, itu. Adapun dari sini ke sini, itu bukan ibadah, naik motor boleh, naik mobil boleh, naik pesawat boleh, jalan kaki boleh. Yeah. Jadi bedakan antara inti ibadah dengan yang berubah. Adzan pakai pengeras suara bid'ah enggak? Tentu tidak. Yang bid'ah kalau apa misalnya? Ya, baca ayat al-shalah 3 kali. Ya. Ah, itu bid'ah. Bolehkah dalam waktu 1 pekan membagi-bagi bacaan surat dalam Quran secara rutin? Misalnya Senin baca surat Maryam, Selasa baca surat Al-Mulk. Tidak boleh. Kecuali ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidaknya dilakukan oleh para sahabat. Dan tidak ada bantahan dari sahabat lain. Tidak ada. Kalau tidak ada, tidak boleh, ini bid'ah. Maka bacalah Al-Qur'an terus. Kemarin sampai apa, sekarang teruskan. Kemarin sampai surat apa, kita teruskan. Kemarin sampai ayat berapa, kita teruskan. Terus sampai selesai, diulang lagi. Dan begitu seterusnya. Ya. Kecuali yang oleh Nabi disunahkan seperti membaca suratul kahfi malam Jum'at. Ya. Atau 1 ayat, misalnya ayat kursi setelah sholat fardu. Atau An-Nas al-Falah. Ya, di pagi dan petang yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu. Kalau saya ingin menghindari syubhat di kultum tarawih dengan tidak salat tarawih di komplek, apakah boleh? Boleh. Boleh. Boleh. Ya, karena ini besar masalah. Tapi jika tidak ada, maka sholatlah di sini. Walaupun penuh dengan bid'ah, walaupun banyak sekali bid'ah, tetap kita disunahkan sholat di masjid terdekat. Sunnahnya kita ikuti, bid'ahnya jangan. Ya, kan tidak mungkin dalam satu masjid dari awal sampai akhir bid'ah semua, kan tidak mungkin. Pasti ada sunnah. Sunahnya kita ikuti, bid'ahnya jangan. Bagaimana hukum salat malam munfarid di bulan Ramadan sementara sudah salat tarawih 11 rakaat sebelum tidur? Sudah cukup. Sudah cukup. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi walaupun cuma 2 kali, 3 kali berjamaah salat tarawih, tidak diriwayatkan habis itu beliau sholat lagi. Ini memperkuat ucapan Aisyah bahwa mazada Rasulullah ala inda asrah tarawatan di Ramadan atau fi ghairi Ramadan, bahwa Rasulullah sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Berarti sama. Di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11, di dalam Ramadan juga tidak pernah lebih dari 11. Berarti sama. Dan antum harus tahu, ucapan Aisyah ini didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. oleh Abu Hurairah, oleh Anas bin Malik, oleh Ibnu Abbas dan lain-lain, dan mereka semua diam. Berarti bisa dikatakan ijma. Ijma secara sukuti, ijma secara diam. Ketika seorang sahabat berbicara, kemudian tidak dibantah oleh satupun sahabat, maka sudah dikatakan ijma. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud mengganti assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh diganti dengan assalamualaikum nabi. Apakah ada riwayat para sahabat lain mengatakan setuju? Enggak perlu. Ketika tidak ada bantahan, maka itu sudah dikatakan ijma. Nah, sementara tidak ada bantahan. Lalu bagaimana riwayat Umar memerintahkan 23, ini kan sudah ditaifkan oleh Imam Mahdi. Sudah ditaifkan oleh Imam Mahdi. Apakah para istri Nabi ketika beliau salat tarawih di masjid, para istri beliau juga ikut tarawih? Ada riwayat bagaimana beliau menyuruh. Ya, mengajak istri-istri beliau, keluarga beliau untuk ikut berjamaah. Berarti bukan. Ya. Dan tentu disamakan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi tentang diri laki-laki. Tentang fawwa kakiya bilailatin, seperti sholat sepanjang malam. Apabila sholat berjamaah tarawih bersama imam di masjid. Siapa? Sama laki dan perempuan. Nah, faedahnya ketika Nabi berbicara tentang ibadahnya seorang laki-laki, keutamaan seorang laki-laki, begitulah perempuan sama. Perempuan begitulah laki-laki. Kecuali kalau ada pengkhususan, ada pengecualian. Apakah sahih para sahabat dan ulama menunggu-nunggu Ramadan 6 bulan sebelumnya? Allahu'alam, saya tidak tahu. Apakah tadarus Al-Quran merupakan sunnah di bulan Ramadan? Iya, hadis yang kemarin itu kan dibacakan langsung. Langsung. Ya. Awalnya kan Jibril yang membaca, Nabi mendengarkan. Setelah selesai Jibril, dengan izin Allah, Nabi pasti hafal ketika turun wahyu itu. Di bulan Ramadan dibalik. Nabi membacanya, Jibril menyimaknya. Atau gantian. Dan salah satu nama bulan Ramadan kemarin kita bahas ya, Syahrul Qurma. Banyak membaca Al-Qur'an, banyak mentadaburi Al-Qur'an. Apakah benar pada setiap manusia ada setan bernama Qalin? Ya. Jin. Bahkan ada pertanyaan, apakah termasuk engkau ya Rasul? Iya. Jadi Nabi sendiri ada Qalin. Dan seperti apa sifatnya, bagaimana, tidak ada keterangan dari Nabi. Maka tidak boleh kita mereka-reka. Ya. Saya berdosa membelikan orang tua handphone, medsos, YouTube, WhatsApp, sehingga orang tua jadi sering telat ke masjid. Oke. Makanya kalau membelikan mungkin apa yang Al-Quran saja, ya kan? Kan mungkin senang ya orang tua baca Al-Quran, tinggal apa? Nempel-nempelin jari saja, mudah. Jangan dihubungkan ke internet. internet, ya, ya namanya manusia, ya, mungkin. Maka hati-hati, ini zaman fitnah. Apakah orang tua yang bergelimang dalam bid'ah seperti membaca salawat keras-keras termasuk ahlu bid'ah? Tidak. Bedakan antara pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah. Beda. Ahlu bid'ah itu orang yang berilmu, yang dengan ilmunya itu dia membela bid'ah. Adapun sebagian saudara-saudara kita tidak berilmu, ikut-ikutan saja, maka tidak bisa dikatakan sebagai ahlu bid'ah. Pelaku bid'ah, kurban dari dakwah ini. Ya. Oleh karena itu sikap kita harus berhati-hati. Jangan menyamakan sifat kita dengan pelaku bid'ah dengan ahlu bid'ah. Kalau bid'ah jelas kita tahu. Jangan sampai dakwah dia merusak kaum muslimin. Apakah Rasulullah puasa di bulan Syaban terus menerus? Apa salahnya saya? Tidak ada keterangan ya, memperbanyak saja. Memperbanyak saja. Mungkin 10 terus menerus, mungkin selang seling. Memperbanyak. Bagaimana dengan surat Yunus ayat 10 yang dijadikan dalil untuk melakukan hisab dan hilal? Mudah sekali jawabannya. Yang paling tahu dengan surat Yunus ayat 10 itu siapa? Yang paling tahu surat itu ayat itu adalah Rasul kemudian para sahabat. Tapi Rasul dan para sahabat tidak melakukan hisab dan tidak menganjurkan. Kan enggak ada nabi karena kita tidak tahu. Bagi yang tahu silahkan hisab, enggak ada petunjuk seperti itu. Berarti satu-satunya cara yang boleh di dalam menetapkan satu Ramadan, satu Syawal adalah ru'yatul hilal, bukan hisab. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.